Dylan, dia adalah Dylanku tahun 1990. Milea, jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti, besoknya orang itu akan hilang. Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Enggak tahu kalau sore, tunggu aja. Bolehkah aku punya pendapat? Ini tentang dia yang ada di bumi. Ketika Tuhan menciptakan dirinya, kukira dia ada maksudmu pamer. Katakan sekarang, kalau kue, kau anggap apa dirimu? Roti coklat, roti keju, martabak, kroket, bakwan. Ayolah, aku ingin memesannya untuk malam ini.